Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita, acara Penyujuk Kalbu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Furqan di ayat ke-11 yang akan menggambarkan kepada kita tentang bagaimana penolakan, ya, reaksi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tetap ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah ditawarkan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kanzabu bisaati wa a'tadna liman kanzaba bisaati sa'ira. Akan tetapi mereka tetap mendustakan akan adanya hari kiamat, dan kami sediakan kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat azab yang begitu sang azab yang jahanam yang menyala-nyala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-11 ini merupakan gambaran dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana respon dan reaksi yang diberikan oleh orang-orang yang kufur terhadap Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebaikan kepada mereka. Di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10, sudah dijelaskan bagaimana Allah mengatakan tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min zalik jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sediakan oleh Allah, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bahkan juga disediakan istana kepada orang-orang yang akan menjadi ahli surga, akan menjadi masyarakat surga. Sungguh merupakan suatu tawaran yang begitu sangat indah. Akan tetapi ternyata di ayat ke-11 ini Allah menginformasikan kepada kita bagaimana reaksi yang diberikan oleh orang-orang yang kufur. Mereka menolak. Bal kazzabu bisaati, akan tetapi mereka mendustakan akan adanya hari kiamat, ya. Mereka mendustakan bahwa kiamat itu ada. Nah, kenapa kemudian mereka mendustakan ini? Kenapa kemudian mereka tidak merasa tergiur dengan tawaran yang begitu sangat fantastis, tawaran yang begitu sangat menakjubkan, ya, yang begitu sangat indah, surga, istana-istana yang dengan segala fasilitas yang begitu sangat lengkap. Kenapa akhirnya kemudian mereka kazzabu bisaati? Ini semua terjadi karena mereka sudah tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Pondasi utama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pondasi yang paling kuat untuk kemudian mempercayai hal-hal selanjutnya yang diterangkan oleh Allah. Akan tetapi pada saat mereka tidak mau percaya kepada Allah, mereka tidak mau bertuhankan kepada Allah, atau mereka melakukan tindakan-tindakan yang menentang segala aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wajar saja kalau segala macam bentuk tawaran kebaikan, tawaran yang itu begitu menggiurkan, tidak lagi membuat mereka menjadi tertarik, ya. Ini adalah dampak negatif yang akan terjadi pada saat keyakinan sudah tidak ada lagi di dalam jiwa manusia. Jadi bal kazzabu bisaati, mereka kemudian mendustakan akan adanya hari kiamat. Semua ini berangkat daripada karena mereka tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, coba bayangkan begitu sangat susahnya hidup orang-orang yang bertahan dalam kekerasan. Begitu sangat merananya hidup orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Segala macam bentuk kebaikan yang ditawarkan tidak lagi mampu membuat mereka tersadar. Akal sehat mereka sudah tidak berfungsi. Rasional mereka tidak mampu lagi untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan mereka cenderung untuk melakukan pemilihan terhadap hal-hal yang hanya akan merugikan diri mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika seseorang keras kepala, ketika seseorang kufur dan ingkar kepada Allah, yang terjadi selanjutnya adalah pikirannya sudah tertutup, akal sehatnya tidak lagi berfungsi secara sempurna. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan ada Ustaz Fadli. Kami persilakan. Bismillah. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ke-10 menceritakan fasilitas yang akan diberikan Allah di akhirat. atau boleh jadi fasilitas yang akan diberikan Allah di dunia bagi mereka yang beriman dan mengikuti sunnatullah. Artinya istana, surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai tidak saja dapat diraih di akhirat bagi orang yang beriman. Pekerja tekun seperti Nabi Muhammad adalah manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Fasilitas yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman juga dapat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Adapun di akhirat, dan itu pasti fasilitas kenikmatan bagi orang-orang yang beriman ada di depan matanya. Namun inilah bagi orang-orang yang mendustakan keberadaan Al-Quran, mendustakan keberadaan Nabi Muhammad, melihat keberhasilan dari segi materi, apa yang dikumpulkan, apa yang diraih oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka mencibir Nabi Muhammad karena dia bukanlah keturunan bangsawan dan bukanlah keturunan orang yang hartawan, memiliki harta banyak atau hartawan. Tapi sejarah membuktikan Nabi Muhammad yang lahir dari nol itu menjadi seorang yang hartawan dan dermawan. Tidak saja hartawan titik, tapi beliau adalah sosok yang sangat dermawan dengan harta yang dimilikinya. Dia menjadi manusia yang paling bahagia karena telah berbagi kebahagiaan. Maka apa yang dicibirkan oleh kaum kafir Quraisy berambat kemana-mana. Mempersalahkan Nabi tidak mungkin karena Nabi sudah berhasil. Mempersalahkan Al-Quran juga kalau Allah yang benar. Akhirnya dia mengatakan, ah, hari kiamat itu pun tidak ada. Merembet kemana-mana karena sebenarnya dirinya lah yang salah, sehingga dia menyalahkan semua orang untuk menetapkan status quo dirinya bahwa dialah yang benar. Akhirnya di sini disebutkan mereka mendustakan hari kiamat karena apa? Karena melihat kegagalan mereka di dunia, mencibir Nabi Muhammad rupanya berhasil, mencibir Al-Quran rupanya terbukti keampuhan, mencibir kenabian rupanya memang Nabi adalah solusi dalam kehidupan. Akhirnya mereka mencibir hari akhirat, dan akhirat pun akan mereka pertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka. Sahabat, sahabat inspiratif rahimakumullah, apa yang telah diketengahkan oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal adalah sebuah kontemplasi kita bersama dengan paparan Rasulullah tentang ra'suz zunub al-kazib, bahwa kepala dari dosa-dosa itu adalah kebohongan-kebohongan yang kita bangun. Yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, bagaimana kebohongan-kebohongan mereka terhadap Rasulullah, bagaimana kebohongan mereka terhadap Al-Quran, dan kemudian kebohongan itu melahirkan ribuan, bahkan jutaan kebohongan dalam rentan waktu, sampai mereka berlaku bohong terhadap sa'ah, yaitu yaumul hisab, yaitu kiamat. Inilah puncak kebohongan kaum kafir dan kaum musyrikin terkait risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi ketika kebohongan ini sampai kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari kebohongan-kebohongan kecil yang kita bangun saat ini, karena bahwa kebohongan itu yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya bisa berdampak bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga bisa berdampak dalam kehidupan, baik yang kita ketengahkan dalam bentuk surga di dunia atau neraka di dunia. Dalam hal kepemimpinan misalnya, ketika amanah kita berikan kepada yang bukan ahlinya, maka Rasulullah mengatakan fantaziru as-sa'ah. Ketika kepemimpinan kita berikan bukan kepada ahlinya, maka kita terseok-seok dan terseret-seret dalam ketidakmapanan atau kemiskinan hidup sebagai anak bangsa, tidak seperti negara-negara maju yang lain dan sejahtera. Jadi konteks as-sa'ah, hari kiamat ini, ini adalah kebohongan tertinggi. Wa'atad dan liman kazzaba bisa'ah sa'ira. Dan kemudian Allah mengatakan di sini bahwa kiamat itu menyala-nyala dari sekarang, tapi kita mendustakan, sehingga konsep bahwa kemudian Allah dianggap kejam oleh manusia kan hidayah dari Allah gitu. Kemudian kenapa kita harus diciptakan dan kemudian kita tidak mendapat hidayah dan kemudian kita dimasukkan neraka. Ini sudah disampaikan dari jauh-jauh hari. Sejak di dunia ini kita sudah disampaikan. Kita tidak tahu saat itu akan berapa ribu tahun lagi. Walaupun ada yang kemudian memprediksikan kemarin Ustaz ya 12-12-2012 ya. Besok nambah lagi 22-2022 gitu ya. Terserah mereka lah memprediksi itu. Kita tanpa prediksi sudah dipaparkan di sini bahwa saat ini neraka itu sudah menyala-nyala dan menanti siapapun yang mendustakan kebenaran Allah dan Rasulnya, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran apapun yang sudah termaktub lan tadillu abadan kitabullah wa sunnatah rasulillah itu. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, juga sebelumnya Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Kita bisa mempelajari banyak hal dari keterangan ayat 11 dari surah Al-Furqan yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, bahwa sikap menentang, sikap keras kepala, sikap kekufuran itu hanya akan membuat seseorang menjadi orang-orang yang tertutup mata hatinya dan juga tertutup akal sehatnya. Bahwa orang-orang yang kemudian berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan pernah baik, tidak di dunia dan juga terutama sekali nanti ketika di hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, dan sebagai pelajaran kepada kita semua sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fadli ketika menafsirkan wa'atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, bahwa neraka itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu sudah ada, neraka itu sudah ready ya untuk menerima orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalamnya, sebagaimana dikatakan di dalam surah An-Naba ketika Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu sudah mengeker-ngeker, sudah meneropong, sudah memantau-mantau kira-kira siapa yang akan, orang-orang siapa yang akan dimasukkan ke dalamnya. Iza ulqu fiha sami'u la taghayyuzaw wa zafira ya. Kalau ketika mereka dilemparkan ke dalamnya akan didengarlah suara sesak napas yang begitu sangat menakutkan karena neraka begitu sangat menyala-nyala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.